Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Aqidatul Tauhid, yang mana kita telah memasuki fasal yang ketiga tentang al-kufur dan definisi kufur dan bagian-bagian dari kufur, pembagian-pembagian kufur. Telah kita sebutkan jenis yang pertama dari kufur kekafiran, yaitu al-kufrun akbar, yaitu kufur kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman, yang menyebabkan orangnya kekal di dalam an-nar. Dan telah kita sebutkan bahwa jenis kufrun akbar ini ada lima macam. Ada lima macam. Barakallahu fikum. At-takdzib, kufur pendustaan. Al-Athan yang kedua, kufur enggan dan sombong. Yang ketiga, kufru syak, ragu. Yang keempat, kufrul i'rad, berpaling dari al-haq. La yata'allamu wa la ya'malu bihi, tidak mempelajarinya apalagi mengamalkannya. Yang kelima, kufrun nifak yaitu kekafiran karena kemunafikan. Ini lima macam dari jenis kufur al akbar yang mengeluarkan pelakunya dari dinul Islam. Adapun jenis yang kedua, an-naw'u tsani, kufrun asghar, kufur kecil, kekafiran yang asghar. La yukhriju minal millah, yang mana kufur seperti ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Wa huwal kufrul amali, inilah yang disebut dengan al-kufrul amali, atau di dalam yang dibahasakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, kufrun duna kufrin, kufur tapi di bawah kufur yang pertama tadi. Kufrun duna kufrin, kufur di bawah kufur yang pertama tadi, di bawah kufur akbar. Wa huwa adh-dhunub allati waradat tasmiyatuha fil kitabi was sunnah kufran, yaitu adalah perbuatan dosa yang mana diriwayatkan penamaannya di dalam Alkitab dan Sunnah sebagai perbuatan kufur. Bahwa perbuatan ini disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah perbuatan kufur. Mithlu kufri ni'mah al-madhkur fi qawlihi ta'ala, seperti kufur ni'am, kufur ni'mah, nikmat dari Allah yang disebutkan di dalam firman Allah, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah. Allah memberikan sebuah permisalan, yaitu sebuah daerah yang mana daerah tersebut, sebuah desa atau tempat yang mana daerah tersebut aminatan mutmainnah, dalam keadaan tenang dan tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, datang kepada kampung tersebut, daerah tersebut atau negeri tersebut rizkinya ragadan dengan bentuk yang banyak. Min kulli makan, dari setiap tempat. Barakallahu fikum. Fakafarat bi'an'umillah, akan tetapi mereka, penduduk daerah tersebut, kafir, kufur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak mensyukurinya, barakallahu fikum, baik dengan lisan ataupun dengan amalan. Kufur nikmah, tidak mensyukuri nikmat, kufur, barakallahu fikum, disebut dengan kufur nikmah padahal barakallahu fikum perbuatan ini tidak sampai kepada kufur, perbuatan kufur yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Akan tetapi dinamakan di dalam Al-Quran sebagai kufur. Wa mithlu qitalil muslim al-madhkur fi qawlihi ta'ala, dan juga seperti qital al-muslim al-madhkur fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, pembunuhan terhadap seorang muslim yang disebut di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun, menghina, mencaci seorang muslim itu adalah perbuatan fusuk, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qitaluhu kufrun, dan memerangi seorang muslim itu adalah perbuatan kufur. Barakallahu fikum. Wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din, janganlah kalian kembali setelah sepeninggalku, barakallahu fikum, menjadi orang-orang kuffar, menjadi orang-orang kuffar, janganlah kalian melakukan perbuatan ini kembali setelah sepeninggalku, kembali kepada kekufuran. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yang mana kalian memerangi sebagian yang lainnya. Riqa yadribu, yadribu itu menebas, sebagian kalian menebas leher sebagian kalian, barakallahu fikum, memukul leher sebagian kalian, yaitu maksudnya memerangi, memerangi antara kalian, memerangi sebagian yang lainnya. Perbuatan ini dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perbuatan kufur. Ma'annahu, padahal perbuatan ini tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Wa mithlul halaf bighairillah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man halafa bighairillahi faqad kafara au asyraka. Dan seperti al-halaf, bersumpah dengan menyebut selain nama Allah Azza wa Jalla. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bighairillah, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, faqad kafara au asyraka, maka sungguh dia telah kafir atau telah melakukan perbuatan syirik. Nah, di sini juga dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatan tersebut sebagai perbuatan kufur. Padahal para ulama menyebutkan bahwa al-halaf bighairillah, bersumpah dengan menyebut nama selain nama Allah, itu adalah syirkun asghar, syirik kecil, yang mana pelakunya tidak keluar dari keislaman, yang mana pelakunya tidak kekal di dalam an-nar. Barakallahu fikum. Falam yukhrijil qatil minal ladina amanu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad ja'ala Allahu murtakibal kabirah mu'minan, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pelaku dosa-dosa besar sebagai seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, menjadikan murtakibal kabirah, pelaku dosa besar itu sebagai seorang mukmin. Walaupun dia melakukan dosa besar, akan tetapi barakallahu fikum, dia masih seorang muslim selama dia tidak melakukan pembatal-pembatal keimanan dari perbuatan syirik dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl al hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian al-qisas, hukum qisas terhadap orang-orang yang terbunuh fil qatla. Diberlakukan, diharuskan dan diwajibkan untuk diberlakukan hukum qisas terhadap orang-orang yang melakukan pembunuhan. Falam yukhrijal qatil minal ladina amanu. Dan di dalam firman Allah ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengeluarkan pelaku pembunuhan dari deretan orang-orang yang beriman. Tidak mengeluarkan mereka dari kelompok orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Masih mengkategorikan mereka sebagai orang-orang yang beriman. Waja'alahu akhan liwaliyil qisas. Dan Allah menjadikan pembunuh tersebut menjadi saudara, menyebut dia sebagai saudara bagi waliul qisas, sebagai wali dari pihak yang terbunuh untuk menegakkan qisas. Barakallahu fikum. Faqala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka barang siapa yang memaafkan untuk saudaranya, memaafkan untuk orang yang membunuh tersebut. Di sini disebut orang yang membunuh tersebut menjadi saudara. Disebut sebagai akhun, akhun. Saudara bagi waliul maktul. Saudara bagi wali yang terbunuh. Saudara bagi wali yang ingin menegakkan hukum qisas terhadap pelaku pembunuhan tersebut. Barakallahu fikum. Maka barang siapa nam yang memaafkan bagi saudaranya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya al-akh al-ukhuwah di sini, tentunya yang dimaksud dengan al-ukhuwah di sini adalah al-ukhuwatu fiddin, persaudaraan di dalam agama. Barakallahu fikum. Bukan persaudaraan fin nasab, dalam hal nasab, tapi persaudaraan di dalam agama. Karena konteks ayat menunjukkan demikian. Sehingga disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, wal muradu ukhuwatuddin bila raibin. Yang dimaksud di sini adalah persaudaraan di dalam agama tanpa ada keraguan. Kalau seandainya dia telah kafir, tentunya dia tidak akan disebut sebagai saudara bagi wali al-maktul, bagi wali pihak yang terbunuh. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu al-ukhuwatu fid-din, ukhuwatuddin, persaudaraan di dalam agama merupakan sebuah tafsir bila raibin, tanpa ada keraguan lagi di dalam tafsir tersebut. Wa qala ta'ala, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dan apabila dua kelompok dari orang-orang yang beriman saling membunuh, saling berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara keduanya. Coba perhatikan, dua kelompok yang mana mereka itu saling membunuh dan saling berperang. Dan ini merupakan al-kabirah, saling membunuh dan saling berperang merupakan dosa besar. Akan tetapi dua kelompok ini dinamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala minal mu'minin, dari golongan orang-orang yang beriman, padahal mereka melakukan al-iqtital, melakukan pembunuhan, saling membunuh dan saling berperang. Dan ini merupakan dosa besar. Namun Allah subhanahu wa ta'ala masih mengategorikan mereka sebagai orang-orang yang beriman. Ila qawlihi, dan pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala di akhir ayat tersebut mengatakan innamal, atau setelah ayat tersebut Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah, bersaudara, yani ukhuwatun fiddin, persaudaraan di dalam agama. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah antara dua saudara kalian yang berperang tadi. Pihak yang tidak berperang, yang tidak melakukan dosa besar tersebut, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendamaikan dua pihak tersebut, dan dua pihak tersebut dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhwaikum, sebagai saudara bagi pihak ketiga yang dia selaku pendamai, yang mana dia tidak ikut andil di dalam perperangan tersebut. Saudara bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan penyebutan ayat-ayat ini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, bahwa pelaku dosa besar itu masih dikategorikan sebagai orang-orang yang beriman, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun dia membunuh, selama dia masih bersyahadat, selama dia tidak melakukan pembatal-pembatal keimanan dari perbuatan syirik atau perbuatan-perbuatan yang lainnya yang disebut oleh para ulama sebagai pembatal-pembatal keimanan, maka mereka itu adalah ikhwatuna, saudara-saudara kita di dalam keimanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Intaha min syarhi at-tahawiyah bi-ikhtisar. Selesai penukilannya dari syarah at-tahawiyah dengan secara ringkas. Barakallahu fikum. Wa mulakhasul furuq bainal kufril akbar wal kufril asghar. Kemudian Asy-Syaikh Nam menyebutkan kesimpulan di sini, perbedaan antara kufur akbar dan kufur al-asghar. Kesimpulan dari perbedaan antara al-kufrul akbar dan al-kufrul asghar. Apa perbedaannya antara al-kufrul akbar dan al-kufrul asghar? Barakallahu fikum. Yang pertama adalah annal kufral akbar yukhriju minal millah wa yuhbitul a'mal. Al-kufrul akbar, kekafiran yang besar itu mengeluarkan pelakunya dari agama. Seseorang yang melakukan peribadatan kepada selain Allah, wa in tashahada, walaupun dia bersaksi dengan dua syahadat, wa in shalla wa in zakka wa in hajja, walaupun dia salat berhaji mengeluarkan zakat, wa in shoma walaupun berpuasa, namun apabila dia melakukan kufrun akbar, perbuatan-perbuatan kufrun akbar, baik itu perbuatan syirik atau perbuatan-perbuatan yang lainnya yang dikategorikan oleh para ulama sebagai pembatal-pembatal keimanan, maka dia telah keluar dari agama ini. Wa yuhbitul amal, dan amalan-amalan dia akan terbatalkan dan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima puasanya, salatnya, zakatnya, infaknya, sedekahnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar terhadap orang-orang yang mengingkari al-qadar dari kalangan al-qadariyah, pengikut Ma'bad al-Juhani. Kata Ibnu Umar, fa in laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni. Law anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Apabila kalian bertemu dengan mereka, kata Abdullah bin Umar kepada salah seorang rawi atau dua orang rawi, apabila kalian berdua bertemu dengan mereka, Ma'bad dan para pengikutnya, yang mengingkari qadar, tidak beriman terhadap takdir, barakallahu fikum, dan mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap al-maqdur, apabila kalian bertemu dengan mereka, beritakan kepada mereka bahwasanya saya berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari saya, putus hubungan, tidak ada hubungan lagi. Hubungan keimanan, persaudaraan di dalam agama sudah putus, sudah hilang. dan beritakan kepada mereka, andai kata ada salah seorang di antara mereka yang menginfakkan harta mereka sebesar gunung Uhud berupa emas, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima infak mereka, infak tersebut, sampai dia beriman terhadap takdir. Sampai mereka beriman terhadap takdir. Karena perbuatan mereka yaitu kufur, tidak beriman terhadap takdir, adalah al-kufrul akbar, di antara perbuatan al-kufrul akbar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman dan akan menyebabkan amalannya tertolak dan terbatal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini al-kufrul akbar, mengeluarkan pelakunya dari agama dan membatalkan amalan-amalannya. Wal kufrul asghar, adapun al kufrul asghar, la yukhriju minal millah, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, wala yuhbitul amal, dan juga tidak membatalkan amalan-amalan yang lain, amalan-amalan ketaatan. Barakallahu fikum. Pelakunya tidak keluar dari agama, pelaku pembunuhan. Barakallahu fikum. Orang-orang yang tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana perbuatan tersebut dinamakan oleh Allah sebagai kufur, kufrun ni'mah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, na'am, akan saya tambah, akan kami tambah, kata Allah Subhanahu wa taala, nikmat tersebut. Dan apabila kalian kufur, maka sesungguhnya azab Allah itu lasyadid, sungguh sangat pedih, sangat berat. Barakallahu fikum. Perbuatan ini dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kufur. Akan tetapi la yukhriju minal millah, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, wala yuhbitul amal, tidak membatalkan amalan, lakin yang kusuha bihasabih, akan tetapi perbuatan tersebut akan mengurangi keimanan tergantung kadarnya. Semakin berat maksiat yang dia lakukan, maka semakin banyak pula kadar keimanan dia yang berkurang. Wa yu'arridu sahibaha lil wa'id, dan pelakunya, barakallahu fikum, diancam dengan ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ancaman-ancaman. Berbeda dengan orang-orang al-murji'ah di dalam permasalahan keimanan ini. Orang-orang al-murji'ah dari kalangan al-Jahmiyah, bahwasanya mereka mengatakan bahwa la yadurru ma'al iman dzanbun wa la yanfa'u ma'al kufri ta'ah. Keimanan itu tidak akan rusak karena kemaksiatan, atau tidak akan berkurang karena kemaksiatan. Sebagaimana juga kekafiran seseorang itu, barakallahu fikum, ketaatan seseorang itu tidak akan, atau kekafiran itu tidak akan berpengaruh karena ketaatan yang dilakukan oleh pelakunya. Mereka kiaskan dengan al-kufur, al-kufur akbar. Nah, seseorang sudah, apabila dia sudah kafir, apapun yang dia amalkan, amalan tersebut tidak akan bermanfaat. Seseorang apabila dia telah kafir, keluar dari keislaman, maka amalan tersebut, amalan apa saja yang dia lakukan, maka tidak akan mempengaruhi keimanan dia, karena dia sudah kafir, tidak akan mempengaruhi kekufuran dia. Begitu pula keimanan, maksiat apapun yang dilakukan, barakallahu fikum, tidak akan mempengaruhi keimanan tersebut. Ini kata hulatul al-murji'ah dari kalangan al-Jahmiyah, golongan ekstrim dari orang-orang al-murji'ah, barakallahu fikum, dari kelompok al-Jahmiyah. Padahal banyak sekali nas di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa al-iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini merupakan akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang turun-menurun diajarkan oleh salafun saleh dan dilanjutkan oleh para imam sampai pada saat sekarang ini, bahwasanya al-iman yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Seorang ahlu sunnah itu wajib untuk meyakini bahwa keimanan tersebut yazid bertambah dengan ketaatan dan berkurang dikarenakan maksiat. Andai kata ada orang yang berkeyakinan berbeda dengan keyakinan seperti ini, fa'alam annahu sahibu hawa, fa'alam annahu mubtadi'. Ketahuilah bahwa orang tersebut adalah sahibu hawa, bahwa orang tersebut adalah seorang mubtadi'. Barakallahu fikum. Karena ini merupakan sebuah akidah yang sangat dasar, yang mana seseorang tidak boleh bodoh dalam perkara ini, dalam ilmu ini. Banyak sekali ayat dan juga hadis yang menjelaskan tentang akidah ini, bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Yaitu di dalam surat Al-Anfal, barakallahu fikum, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang apabila disebutkan nama Allah, diingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terenyuh hati mereka. Hati mereka akan terenyuh. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada dia ayat-ayat Allah, zadathum imana, dan bertambah keimanan mereka. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dalil. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya keimanan itu berkurang karena kemaksiatan, barakallahu fikum, di antaranya adalah hadis yang disebutkan di dalam Sahihain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para wanita, Nabi mengatakan kepada mereka, ma ra'aitu man minna kisati aklin wa dinin adhhabu lidhi lilubbir rajulil hazimi min ihdakunna. Saya tidak melihat dari seseorang yang lemah akal dan agama, yang kurang akal dan agama, saya tidak pernah melihat adanya orang-orang yang lemah dan kurang akal dan agamanya, yang mana dia bisa memperdaya laki-laki yang memiliki pemikiran yang sangat cerdas lebih daripada kalian, yaitu daripada kaum wanita, yang mana para wanita ini barakallahu fikum bisa memperdaya hati seorang laki-laki, walaupun laki-laki tersebut adalah seseorang yang hazim, seseorang yang berpendidikan, seseorang yang cerdas. Tidak ada yang barakallahu fikum lebih memperdaya kaum pria daripada kaum wanita, yang mana mereka disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minna kisati aklin wa dinin, yang lemah akal dan agamanya, barakallahu fikum. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan adanya kekurangan di dalam agama, barakallahu fikum, dan tentunya hal ini menunjukkan adanya kekurangan di dalam iman. Dan andai kata tidak ada dalil, kata Syekh Muhammad Ibn Saleh Utsaimin rahimahullah, di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang tidak adanya dalil, andai kata tidak adanya dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah tentang bahwasanya iman itu berkurang karena kemaksiatan, barakallahu fikum, maka cukup dengan adanya dalil bahwa iman itu bertambah karena ketaatan, itu sudah menunjukkan bahwasanya bisa jadi iman itu berkurang karena kemaksiatan, barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin, akidah ini adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah yang terus diajarkan oleh ulama-una salafuna soleh, kemudian para imah, dan sampai pada saat sekarang ini. Sehingga oleh karena itu, yang penting yang perlu untuk ditekankan di sini bahwa Ahlussunnah wal Jamaah mereka itu tidak mengkafirkan ahlul kiblah, orang-orang yang beriman, karena hanya kemaksiatan atau dosa besar selama dia tidak melakukan pembatal-pembatal keimanan yang sudah kita pelajari. Barakallahu fikum. Sebagaimana ayat yang disebutkan di dalam ayat tadi, ayat lafad-lafad yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi di dalam surat Al-Baqarah tentang orang yang melakukan pembunuhan, Allah subhanahu wa ta'ala masih mengategorikan mereka sebagai saudara bagi kita. Dan orang-orang yang berperang dikatakan sebagai saudara bagi pihak yang ketiga yang ingin mendamaikan mereka. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala masih menyebutkan keimanan kepada mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, haula al-wa'idiyah dari kalangan al-khawarid dan juga orang-orang al-mu'tazilah yang hulu dengan nas-nas yang disebutkan padanya ancaman-ancaman pelaku dari sebuah perbuatan dosa, mereka hulu berlebih-lebihan di dalam mensikapi nas-nas, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah berupa ancaman-ancaman terhadap pelaku-pelaku dosa. Akhirnya mereka meyakini bahwa pelaku kemaksiatan itu kafir, keluar dari keislaman, karena dia hulu berlebih-lebihan di dalam mensikapi hadith-hadith Nabi dan juga ayat-ayat di dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah hadith Nabi SAW pernah mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina itu ketika dia berzina, dia itu adalah seorang yang beriman. Wa la yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pencuri ketika dia mencuri itu dikatakan sebagai orang yang beriman. Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah seseorang yang meminum khamar ketika dia meminumnya, dia itu adalah seorang mukmin. Wa la yantahibu nahbata dzati syarafin yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mukmin. Dan tidaklah seseorang yang merampok sesuatu yang berharga, yang mencuri sesuatu yang berharga, yang mana orang-orang barakallahu fikum menunjukkan, mengarahkan mata mereka terhadap barang tersebut, menunjukkan bahwasanya barang ini adalah barang berharga, yang mana orang-orang melihat dengan pandangan mereka kepada barang tersebut, menunjukkan bahwa barang ini adalah barang yang berharga. Tidaklah ketika seseorang yang merampok barang yang berharga ini ketika dia melakukan perbuatan tersebut dikatakan sebagai orang yang beriman. Barakallahu fikum. Maka mereka dengan dalil atau nas-nas di dalam, di antaranya adalah hadis ini. Barakallahu fikum. Dengan nas-nas yang seperti ini, mereka mengeluarkan pelaku-pelaku kemaksiatan dari keimanan. Barakallahu fikum. Dan dikatakan bahwasanya mereka itu adalah kafir, keluar dari keislaman. Lalu bagaimana, barakallahu fikum, dengan ayat atau dengan hadith ini yang mana Nabi SAW mengatakan orang yang berzina ketika dia berzina itu tidaklah dia itu seorang mukmin, tidaklah dia itu seorang yang beriman. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, huna nafya nafa anhu al-iman al-kamila hina zana. Barakallahu fikum. Di sini yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pelaku, dari seorang yang berzina, dari seorang penzina, yang ditiadakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah al-iman al-kamil, keimanan yang sempurna. keimanan yang sempurna. Barakallahu fikum, ketika dia melakukan perbuatan zina tersebut. Yang dinafikan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini adalah keimanan yang sempurna. Menunjukkan bahwasanya iman masih ada pada diri mereka walaupun tidak sempurna dan berkurang kesempurnaannya karena perbuatan zina yang dia lakukan atau pencurian yang dia lakukan. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Wa illa ayat-ayat seperti ini, ayat-ayat al-wa'idiyah, kata para ulama, ammiruha kama ja'a, biarkan seperti itu. Biarkan seperti itu. Ayat-ayat yang atau nas-nas yang menyebutkan tentang wa'id, tentang ancaman-ancaman dari pelaku terhadap pelaku perbuatan dosa, biarkan seperti itu apa adanya bunyi ayat tersebut atau nas tersebut. Dalam rangka apa? Supaya lebih terasa bagi orang-orang yang melakukannya dan supaya lebih mengena terhadap pelaku-pelaku kemaksiatan tersebut. Akan tetapi kita butuh penafsiran yang seperti ini karena banyak sekali syubhat-syubhat yang disebutkan oleh mereka. Di antaranya adalah hadis ini. Mereka berdalilkan dengan hadis dan bahkan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka oleh karena itu perlu adanya takwil. Kenapa kita memberikan takwil terhadap hadis ini? Kenapa kita memberikan takwil yang berbeda dari zahir yang disebutkan di dalam hadis ini? Karena di sana ada hadis-hadis yang lain. Karena di sana ada hadis-hadis yang lain. Barakallahu fikum. Dan juga ayat-ayat yang lain yang menunjukkan dan menetapkan adanya keimanan bagi pelaku-pelaku kemaksiatan atau dosa-dosa besar. Seperti ayat yang kita sebutkan tadi, baik di dalam surat Al-Baqarah ataupun di dalam surat Al-Hujurat. Adapun orang-orang Khawarij, barakallahu fikum, mereka mengatakan bahwa murtakibul kabirah kafirun, dan dia kekal di dalam an-nar, posisi dia di dalam an-nar. Adapun orang-orang Mu'tazilah mengatakan, orang-orang Khawarij mengatakan murtakibul kabirah kafirun, fid dunya hukumnya itu kafir dan di akhirat dia masuk neraka. Adapun orang-orang Mu'tazilah mengatakan murtakibul kabirah kafir dan nanti di akhirat naam la fil nar wa la fil jannah. Enggak masuk surga dan juga enggak masuk jannah. Enggak masuk surga dan juga tidak masuk an-nar. Barakallahu fikum. Bainal manzilatain, antara dua tempat, antara surga dan neraka. Enggak masuk surga dan tidak masuk an-nar. Ini pendapat orang-orang Al-Mu'tazilah. Barakallahu fikum. Dua pendapat ini adalah pendapat yang sesat dan menyesatkan, menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna, insyaAllah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله.